berantem lihat ke atas juga sama. Masa sih, Mang? Aku lihat ke atas orang pada korupsi, lihat ke bawah juga sama. Yang benar. Ku gak habis pikir. Begitu. Aku lihat di TV, dengar di radio, beritanya juga sama. Aku baca di koran, aku lihat kenyataannya ternyata sama. Oh ya? Yeah. Aduh, aku pusing kepala. Pusing dong? Alah, kepala aku pusing. Liar. Mama, mama, mama, mama, mama, mama, maunya apa? Mau apa, ma? Apa maunya? Kepala, aku penat sekali menyaksikan semua ini. Aku jadi bingung, aku jadi sedih. Kenapa semua terjadi? Kenapa semua terjadi?